imannya Umar bin Khattab apabila dibandingkan dengan jumlah bintang di langit masih lebih banyak jumlah imannya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Padahal dulunya paling jahiliyah kan? Ketika jahiliyah paling taatku dalam budaya jahiliyahnya. Tapi ketika masuk Islam, Allahu Akbar. Umar bin Khattab, iblis aja takut sama Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab jalan dari arah satu arah sini. Rasulullah tersenyum melihat Umar. Kenapa ya Rasulullah? Biasa juga Anda gak pernah tersenyum melihat Umar kayak gitu. Umar memang gayanya begitu. Begitu ya Umar bin Khattab. Ya, tegap orangnya, gagah. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat iblis berjalan dari arah yang berlawanan melihat Umar bin Khattab. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggang langgang. Luar biasa, iblis paamprok jeung Umar, anu lompat panghelana iblis.